Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita, pembacaan terhadap kitab Syarh Masail Jahiliyah. Ciri-ciri serta perbuatan-perbuatan khas Ahlul Jahiliyah. Yang mana kita mempelajarinya agar kita tidak terjatuh kepada kesalahan yang sama. Agar kita tidak merasa atau mengira bahwasanya diri kita seorang muslim. Namun ternyata masih ada pada diri kita sebagian dari sifat-sifat Ahlul Jahiliyah. Agar kita tidak mengira bahwasanya sifat-sifat tersebut hilang secara total. Ya, akan tetapi tetap ada. Oleh karena itu kita mempelajarinya agar kita bisa berhati-hati dan tidak terjerumus kepadanya. Dan juga kita mempelajari sebagian dari masalah jahiliyah ini, sebagian dari masalah-masalah atau ciri-ciri khas Ahlul Jahiliyah. Perbuatan-perbuatan khas Ahlul Jahiliyah adalah agar dengannya terjelaskan keagungan Islam. Karena sebagaimana dikatakan, wa bidhiha tatabayyanul asya, dengan lawannya segala hal bisa terlihat jadi jelas. Sebagaimana malam terlihat gelap karena ada disandingkan dengan siang. Demikian pula warna putih terlihat bersih karena disandingkan dengan warna-warna lainnya. Demikian pula pakaian bersih bisa terlihat bersih jikalau disandingkan dengan pakaian yang kotor. Maka demikian pula syariat Islam terlihat keagungannya, keadilannya, keusamaannya ketika kita bandingkan dengan perbuatan Ahlul Jahiliyah dahulu. Ya, sehingga semakin kuat iman kita, semakin besar kepercayaan kita terhadap syariat ini. Masalah yang kita bahas sekarang adalah masalah ke-94 yang diberi judul Akhzul Bari bi jarimati ghairihi. Menghukum orang yang tidak bersalah karena perbuatan jahat atau dosa orang lainnya. Menghukum orang yang tidak ada hubungannya, tidak ada kaitannya dengan kesalahan seorang, dengan kesalahan orang lainnya. Ya, si fulan bersalah, kemudian orang-orang sekitarnya seluruhnya dikenai hukuman atau dikenai celaan. Padahal belum tentu orang-orang lainnya itu menyetujuinya atau mengetahui kesalahan tersebut. Ini adalah di antara bentuk Ahlul Jahiliyah dahulu. Kebiasaan orang-orang jahiliyah dahulu. Ini perhatikan dan saya ingatkan lagi bahwasanya ketika kita bicarakan Ahlul Jahiliyah bukan artinya hanya orang-orang ya yang ada di zaman atau di Mekah saat itu sebelum diutus Nabi Muhammad SAW. Akan tapi juga mencakup orang-orang lainnya dari kalangan orang-orang ya kufar di berbagai tempat ya sebelum datang kepada mereka Islam. Al-Masalah Ar-Rabi'ah wa Tis'un, masalah ke-94. Berkata Syekh Muhammad Abdul Wahab rahimahullahu taala, anna min dinihim, bahwasanya termasuk dari keyakinan, kepercayaan serta apa-apa yang mereka lakukan, agama yang mereka lakukan, akhdzur rajul bi jarimati ghairihi, menghukum seorang karena dosa orang lain. Menghukum seorang, ya baik hukuman secara langsung, hukuman fisik, ataupun hukuman non-fisik seperti dengan dicela, dijauhi, karena perbuatan orang yang lainnya. Fa'adzallah, maka Allah Ta'ala menurunkan ayatnya, wa la taziru wa ziratun wizra ukhra. Dan seorang pendosa tidaklah akan menanggung dosa orang yang lainnya. Tidaklah akan menanggung dosa orang yang lainnya. Berkata Syaikh Fauzan hafizallahu taala dalam syarahnya, min masail jahiliyah, termasuk di antara masail jahiliyah, di antara permasalahan-permasalahan jahiliyah, di antara ciri-ciri khas Ahlul Jahiliyah, annahum ya'khuzuna ar-rajul, bahwasanya mereka menghukum seorang yu'aqibunahu, yaitu menghukum seorang bisa wabi jurmi ghairihi, dengan sebab dosa atau tindakan kesalahan orang lainnya. Tindakan kesalahan orang lainnya. Fa'adullah ta'ala, maka Allah ta'ala menurunkan ayatnya, wa la taziru waziratu wizra ukhra, dan tidaklah seorang menanggung dosa orang yang lain. Ya. Terkadang zaman dahulu, ya, di sebagian tempat, kalau misalnya ada seorang melakukan kejahatan, ya, maka dihukum dia dan juga dihukum seluruh keluarganya. Dengan alasan apa? Khawatir keluarganya ada yang balas dendam, ya. Padahal keluarganya belum tentu memiliki kesalahan yang sama. Belum tentu memiliki kesalahan yang sama. Misal diantaranya adalah hal yang biasanya mungkin zaman dahulu terjadi ketika perebutan kekuasaan, ya. Direbut kekuasaan, merebutan kekuasaan. Maka ketika seorang yang kalah, maka seluruh keluarganya, bahkan sampai anaknya yang masih kecil juga bisa kena hukuman. Padahal belum tentu orang-orang tersebut ikut dalam, ya, perbuatan tersebut, belum tentu mereka menyetujuinya, ya. Demikian pula termasuk darinya, termasuk dari seperti ini juga, misalnya satu kelompok seluruhnya dihukumi atas suatu hal yang sama. Misalnya ada seorang, ya, dari ada seorang muslim melakukan kesalahan. Ada seorang muslim melakukan kesalahan. Lalu orang melihat kesalahan tersebut dan menyalahkan setiap muslim. Maksudnya setiap muslim melakukan hal yang sama. Padahal yang melakukan kesalahan hanya satu orang. Menggeneralisir, ya, tuduhannya. Maka ini juga termasuk hal seperti ini. Ya, menghukum orang lain atau menuduh orang lain berdasarkan kesalahan yang tidak ia lakukan. Ya, satu orang muslim melakukan kesalahan, maka yang disalahkan hanya dia saja. Demikian pula satu keluarga besar ada satu orang melakukan kesalahan, maka yang disalahkan adalah orang yang melakukan kesalahan dan orang-orang yang membantunya. Adapun orang-orang yang tidak tahu, tidak ada hubungannya, tidak ada hubungannya dengan kasus tersebut, ya, hanya karena ia pernah bertemu atau hanya karena ia kerabatnya, maka tidak bisa dikenai tuduhan dan hukuman. Walladzi lam yahsul minhu dzulmun la yu'akhadz bi dzulmi ghairihi, dan orang yang tidak melakukan kezaliman, tidak melakukan kesalahan, la yu'akhadz bi dzulmi ghairihi, ia tidak boleh dihukum karena kesalahan perbuatan jahat orang lainnya. Ia tidak boleh dihukum karena perbuatan jahat orang lainnya. Ya, maka dalam syariat Islam yang dilihat adalah siapa yang melakukan. Bukan tentang orang-orang di sekitarnya. Ya, orang-orang di sekitarnya tidak terkena kepada mereka hukuman atau tidak terkena kepada mereka celaan kecuali jikalau mereka terlibat. Adapun jikalau tidak terlibat, tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Hatta walau kana qaribuhu ibnu qaribahu ibnu ammihi aw walidahu aw waladi la yajijani illa ala nafsi. Bahkan jikalau ia adalah atau itu yang adalah karibnya, keponakannya, atau sepupunya, walidihi, atau orang tuanya, atau anaknya, maka mereka tidak bisa dikenai hukuman yang sama, kecuali jika mereka melakukan kejahatan yang sama. Ya. Adapun jika mereka tidak melakukan kejahatan yang sama, maka tidak boleh mereka dihukum karena kejahatan orang lainnya. Karena bisa jadi orang yang melakukan kejahatan tersebut juga tidak diridhoi, tidak disukai oleh keluarganya juga. Bisa jadi ia juga melakukan kejahatan tersebut, ya, tidak ada persetujuan dan tidak diakui oleh keluarganya dalam hal tersebut, ya. Maka tidak bisa bagaimana orang yang lainnya, orang yang tidak terkait dengan perbuatan tersebut, ya, ikut dihukum atasnya. Wala yajnijani illa ala nafsi, seorang yang melakukan kejahatan tidaklah ia merusak kecuali kepada dirinya. La wala yu'khadz al-bari bi jarimatil mu'tadi, dan tidak boleh seorang yang terlepas dihukum karena perbuatan orang lain yang melakukan kejahatan. Fa idza ukhidha ghairu mu'tadi bi'dwanil mu'tadi fa hadza dhulmun wa jawrun la yuqirru Islam. Maka jikalau orang yang tidak bersalah dihukum karena kesalahan orang lain, fahadza zulmun, maka ini adalah kezaliman. Maka ini adalah kezaliman wa jaurun, dan juga ya ketidakadilan. La yuqirruhu Islam, yang mana Islam tidak menyetujuinya. Tidak menyetujui hal ini. Dalam Islam tidak boleh seorang dihukum kecuali orang yang melakukan kejahatan. Keluarganya, kerabatnya, temannya tidak terkait kecuali jika mereka melakukan kejahatan yang sama atau menolongnya dalam kejahatan. Adapun jika tidak, maka sekedar ia merupakan ya kerabat dari seorang yang ya melakukan kejahatan, tidaklah menjadi ya celah atasnya. Demikian pula selain dalam hukuman secara langsung atau hukuman badan. Selainnya juga seperti itu, hukuman sosial. Misalnya karena ia adalah ya keluarga dari seorang penjahat, maka tidak boleh ia diperlakukan sebagai seorang penjahat hanya karena ia keluarganya. Tidak boleh demikian. Ya. Tidak boleh demikian. Seorang yang melakukan ya seorang yang misalnya anak seorang pezina, maka ia tidak boleh diperlakukan seakan-akan ia melakukan zina. Tidak boleh demikian. Anak seorang pezina tetaplah anak yang biasa. Ya, karena yang melakukan zina siapa? Bukan dia, bapaknya atau ibunya. Yang melakukan kejahatan juga orang lain misalnya. Maka orang yang masih keluarga dari seorang penjahat tidak boleh diperlakukan ya bahkan secara sosial seperti seorang penjahat. Tidak boleh demikian. Ini adalah kezaliman yang tidak di benarkan dalam Islam. Wal'an fi ba'dil bawadi, dan sekarang katanya Saifuddin di sebagian lembah, artinya di sebagian kabilah-kabilah yang ada di lembah atau di sebagian kabilah-kabilah yang ada di, atau al-bawadi di sini ya artinya di sebagian kabilah-kabilah ya. Idza hasa i'tida 'ala syakhsin min qabilah kana hadha syakhs la wazna lahu la yaqtasuna minhu wa inna ma yaqtuluna aw yantaqimuna min ghairihi min alqabila mimman huwa ashraf minhu wa azmihi. Perhatikan. Dan sekarang jikalau ada permasalahan antar kabilah. Idza hasara ibda min syakhsin min qabila. Jikalau ada kejahatan yang dilakukan oleh seorang dari sebuah kabilah. Misalnya ya, ada seseorang ya dari kabilah A yang mana kedudukannya rendah di kabilah tersebut, juga dia cuman ya nggak dianggap ya mungkin cuman anak muda yang bengal yang nggak dianggap sama kabilahnya. Wa kana hadza syakhs la wazna lahu, dan ini orang ini tidak ada harganya di kabilah tersebut, bukan suatu seorang yang diakui. Kemudian orang yang tidak diakui ini melakukan ya misalnya membunuh seorang yang mulia dari kabilah B. Membunuh seorang yang mulia dari kabilah B. La yaqtasuna minhu. Ya, maka mereka kabilah B tidak menghukum orang yang rendah tersebut. Tidak menunjukkan pembunuhan balasannya kepada orang yang rendah tersebut. Wa innama yaqtulun aw yantaqimuna min ghairihi min alqabilah mimman huwa ashraf minhu wa azzu minhu, akan tapi mereka membunuh dan balas dendam orang yang mulia dari kabilah pelaku kejahatan tersebut. Ya, yang dituju bukan kenapa? Karena kalau yang itu merendahan. Yang dia bunuh, sedangkan yang dia bunuh adalah orang yang mulia, maka kita yang kita sikat adalah orang yang mulia dari kabilah tersebut. Padahal orang yang mulia dari kabilah tersebut pemukanya bukanlah seorang yang memerintahkannya, bukanlah seorang terkait dengan kejahatan. Ini adalah kezaliman. Ini adalah kezaliman. Yang harusnya dihukum adalah pelakunya. Baik itu orang rendahan atau orang mulia. Bukan dengan ya balas dendam dengan yang dibunuh orang yang mulia, berarti kita bunuh dari mereka orang yang mulia juga. Tidak demikian. Tidak demikian. Wa la ya'khuduna al-mu'tadi wa innama ya'khuduna syekhal qabilah aw man lahu qimah aw maqam fil qabilah. Mereka tidak membunuh atau tidak menyerang pembunuh tersebut, akan tapi yang mereka sikat, yang mereka tujukan balas dendam mereka kepada syekhul kabilah, pemimpin kabilah, pemuka kabilah, aman lahu qimah, orang yang memiliki kedudukan tinggi dalam sebuah suku au maqam, atau kedudukan di sebuah kabilah. Wa hadza min fi'lil jahiliyah, ini termasuk perbuatan ahli jahiliyah ya. Karena hal ini bukan hanya mewariskan ketidakadilan saja, akan tapi bisa menyebabkan perang antar suku. Ya, perang antar suku. Padahal kalau misalnya menurut syariat Islam yang dibalas adalah ya orang yang melakukan kejahatannya tentunya ya di bawah ya asal menurut keadilan atau menurut keputusan hakim ya. Tidak bisa seorang membalas mengkisos ya dan semisalnya langsung lewat dirinya sendiri ya, akan tapi harus lewat hakim. Lewat hakim, lewat pengadilan yang ditunjuk oleh pemerintah agar tidak setiap orang ya membalas atas nama dirinya sendiri padahal mungkin tidak tepat atau semisalnya ya. Alakul ya, hal seperti ini memberi hukuman kepada orang yang tidak bersalah, baik orang yang lebih mulia atau orang yang lebih hina atau semisalnya ya, bukanlah suatu hal yang dibenarkan dalam syariat Islam. Wal wajib anna jarimah takhtasu bi sahibiha, yang wajib adalah bahwasanya kesalahan atau kejahatan ya tertuju khusus pada pelakunya. Wa yuqtasu bin sahibiha, dan yang dibalas adalah pelakunya. Wa hadza huwal adl, faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi mithla ma i'tada 'alaikum, maka siapa yang melampaui batas terhadap kalian maka balaslah ia semisal dengan apa yang mereka lakukan terhadap kalian. Fal hasil anna hadhihi qa'idah 'azimah, maka kesimpulannya ini adalah sebuah kaidah yang agung. Ini adalah sebuah kaidah yang agung. Anna jarimah takhtas biman fa'alaha wa la tahtana wal ghairahu. Bahwasanya kejahatan itu hanya tertuju kepada pelakunya dan tidak mencakup orang-orang lainnya. Ya, tidak mencakup orang-orang lainnya. Fa in qulta yaruddu ala hadza anna Allah ja'ala diyat al-khata 'ala al-'aqilah wa lam yaj'alha 'ala al-qatil. Dan jika kau mengatakan hal ini terbantahkan asal bahwasanya kejahatan hanya tertuju kepada pelakunya, terbantahkan dengan kewajiban anna Allah ja'ala diyat al-khata 'ala al-'aqilah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan diyat pembunuhan karena salah kepada al-aqilah, pada keluarga ya besar, keluarga besar ya pelaku pembunuhan. Perhatikan sebelumnya agar bisa difahami ya, dalam Islam pembunuhan terbagi menjadi tiga: al-amad yang sengaja, syubhul amad yang semi sengaja, yang ketiga adalah al-khata kesalahan. Artinya kesalahan ini tidak ada tujuan dia menyerang. Tidak ada tujuan dia menyerang, akan tapi terjadi kesalahan sehingga orang tersebut terbunuh. Ya, misalnya ia berburu, ya, sedang berburu. Ia mau nembak hewan. Ternyata di belakang hewan tersebut ada orang, kena tembak, meninggal. Maka ini adalah pembunuhan yang khata. Dalam pembunuhan yang khata, ya, tidak boleh adanya qisas. Tidak boleh adanya qisas karena benar-benar kesalahan. Bukan dilakukan secara sengaja, terjadi kesalahan padanya. Akan tetapi tetap wajib diat. Artinya keluarga korban tetap menerima diat dari pelaku. Dan diat dibayarkan atau kewajiban diat tidak hanya pada pelaku saja, akan tapi juga pada keluarga besar yang disebut dengan al-aqilah. Ya, disebut dengan al-aqilah. Ya, artinya yang wajib membayarkan, keluarga besarnya wajib juga tolong-menolong membayarkan diat tersebut, tidak hanya pelaku saja yang wajib membayarkannya. Kemudian dilanjutkan, walam yaj'al al-qatil, dalam keadaan ini Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan ini pembunuhan yang khata ya, pembunuhan yang karena salah, Allah jadikan diat itu diwajibkan atas keluarga besar, bukan hanya pada pembunuh saja. Alaysa hadha tahmili ghairil mudhib bidan bi ghairi, bukankah dalam hal ini juga orang yang tidak berdosa mendapat bagian karena kesalahan orang lain? Artinya bukankah keluarganya saat ini juga tidak bersalah, akan tapi dalam keadaan ini dia juga harus menanggung, termasuk menanggung diat. Ya, bukankah kaidah kalian mengatakan ya, ini seakan-akan saya membantah orang yang mengatakan, bukankah kaidah kalian mengatakan bahwasanya seorang tidak mendapat hukuman atas kesalahan orang lain, tapi dalam kasus ini keluarga besar harus menanggung diat dari perbuatan yang dilakukan oleh seorang di antara mereka? Nah, kalau kita katakan jawabannya, la hadza minal adli wa ta'awun. Kita katakan tidak ini adalah termasuk dari keadilan dan juga tolong menolong. Ya, keadilan tertolong. Lamma kana al-qatil khata' ghayra muta'ammid, nasaba dzalika an tahmil anhu 'aqabatuhu. Maka tatkala orang yang melakukan tindakan pembunuhan tersebut melakukannya karena kesalahan, murni kesalahan, tidak ada sama sekali tujuan ia mencelakakan. Nasaba dzalika, maka tepat, maka pantas bahwasanya yang menanggung diatnya juga seluruh asobahnya, orang-orang yang akan mendapatkan warisan tanpa batas darinya, ya. Kama annahum yarisuna malahu law mata fakadzalika yahmiluna anhul khata' alladzi waqa'a fihi min ghairi qasdin. Maka sebagaimana mereka mendapat warisan dari hartanya jikalau orang itu meninggal, maka demikian pula mereka menanggung bagian dari kekeliruannya yang mana terjadi darinya tanpa tujuan. Perhatikan, perbedaan antara qatl khata' dengan hal-hal yang dosa-dosa yang lainnya. Qatl khata' bukan kesalahan, bukanlah sebuah ya dosa dari sisi, yaitu murni kekeliruan. Bukan sengaja ia melakukannya. Beda dengan dosa-dosa yang lain yang ia lakukan secara sengaja, ya, secara pilihannya. Ya. Qatl khata' adalah ia sama sekali tidak ada tujuan mencederai korban. Ya, tidak ada tujuan mencederai korban. Beda dengan ada tujuannya, memang dia ingin memukulnya, tapi misalnya mukulnya akan tapi ternyata terlalu keras sehingga orang sunnah meninggal. Ini bukan khata'. Ini syibhul am. Ya. Adapun khata', ini benar-benar tidak ada tujuan, ya, tidak ada tujuan mencederai korban. Ya, ia ingin mukul ontanya tiba-tiba ada korban di bawahnya jatuh. Ya. Atau misalnya, ya, ia lagi bangun rumah, ya, membuang salah satu batu dari atas rupanya, ya, qadarullah ada orang lagi jalan di bawah, kena. Ya, kena sehingga meninggal. Maka ia sama sekali tidak ada tujuan dan tidak ada keinginan untuk mencederai orang, mencederai korban tersebut. Maka ia benar-benar kekeliruan terjadi padanya. Ya. Maka oleh karena itu berbeda dengan ya perbuatan yang sengaja dilakukan olehnya. Amal muta'ammid li jarima, adapun orang ya yang sengaja melakukan sebuah dosa, misalnya ia benar-benar memang ingin membunuh. Memang ingin membunuh. Ya, hukum asalnya kalau orang yang memang ingin membunuh artinya ia melakukan secara rencana dan memang tujuannya membunuh, hukum asal dikisos. Hukum asalnya dalam Islam adalah dikisos, ia dibalas. Kecuali jikalau walinya atau keluarga korban maafkan. Atau keadaan yang kedua, syibhul amad, ia ingin mencederai sengaja, ya. Misalnya ia ingin mukul tangannya pakai pisau, memukul tangan korban pakai pisau, ternyata kena kepalanya sehingga meninggal. Ya, tujuannya tidak membunuh, tujuannya mencederai, tapi benar-benar ada tujuan untuk mencederai orang tersebut. Ini juga syibhul amad. Syibhul amad tidak dikisos, akan tapi wajib diat kepada dirinya. Dalam kedua keadaan ini, yaitu orang yang membunuh karena sengaja atau syibhul amad semi sengaja, ya, disebut semi sengaja artinya ia bertujuan menyederai tapi tidak sampai pada pembunuhan, ternyata orang untuk meninggal. Dalam dua keadaan ini, ya, dia tidaklah pada al-aqilah, tidak tertuju kepada al-aqilah atau tidak tertuju kepada keluarga, tertuju kepada orang tersebut sendiri, tertuju kepada pelaku itu sendiri. Kenapa? Karena ada tujuan dan maksud di sini. Ia bertujuan melakukan tersebut, maka ia dihukum atas perbuatannya. Jadi dibedakan antara qatlul khata', ya, dan bahwasanya dibebankannya diat pada qatlul khata' kepada keluarga tidaklah menjadikan atau tidaklah membatalkan dan bertentangan dengan dalil yang tengah kita bahas saat ini. Fahada yaqtasu jazaa'uhu bihi walidzalika la tahmil aqilah amdan. Oleh karena itu, pada pembunuhan yang sengaja, al-aqilah tidaklah mendapat atau keluarga besar tidaklah mendapat bagian dari kewajiban sama sekali. Kemudian berikutnya kita masuk pada pembahasan berikutnya, ta'yirur rajul binaqsin fi ghairihi. Menghina seorang karena kekurangan oleh orang lain. Masalah ke-95, ta'i rajul bima fi ghairihi. Ya, menghina orang karena kesalahan orang lain. Faqala, maka Rasulullah SAW telah bersabda, a'ayyarzahu bi ummi innaka mru'un fika jahiliyah. Apakah kamu menghina karena ibunya? Sungguhnya engkau adalah seorang yang terdapat sifat jahiliyah. Berarti kan akan kita baca ceritanya dalam syarahnya. Maka Rasulullah SAW hafizullah ta'ala, hadza fi qissati Abi Dzar. Ini adalah ceritanya kisah Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu. Lamma qala fi wahin afadil as-sahabah min as-sabiqin al-awwalin al-islam qala lahu yabna as-sauda. Tatkala Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu pernah berkata tentang atau kepada seorang dari kalangan sahabat yang utama ilal Islam, pada Islam, wallahu a'lam. Sehingga saya sahabat yang dikatakan tersebut adalah Bilal bin Rabah. Faqala lahu, maka Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu berkata kepada ya bin Sauda, wahai anak wanita hitam. Ya. Li'anna ummu Sauda, karena ibunya adalah seorang wanita yang berkulit hitam. Qala lahu sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegurnya. Menegur Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, a'ayyarsahu bi ummi? Apakah kamu menghinanya karena ibunya? Apakah kamu mencelanya karena ibunya? Innaka mru'un fika jahiliyah. Sungguhnya engkau adalah seorang yang terdapat pada dirimu sifat-sifat jahiliyah. Tentunya dalam kelanjutan kisah diceritakan Abu Dzar sudah meminta maaf, ya, sudah minta maaf dan meminta keridhaan dari sahabat yang ia hina tersebut. Tidak ada masalah lagi setelahnya. Tidak ada masalah lagi setelahnya. Akan tapi inti dari masalah dari kisah ini adalah, hikmah dari kisah ini adalah, tindakan menghina orang karena orang lain adalah suatu sifat jahiliyah. Ya. Seorang yang dihina atau direndahkan karena dosa orang tuanya, ya, ini adalah tindakan jahiliyah. Lebih buruk lagi kalau ia dihina karena suatu hal yang bukanlah sebuah kesalahan. Misalnya seperti dalam kisah ini, keberadaan sebagai seorang wanita berkulit hitam, apakah berkulit hitam adalah sebuah kesalahan? Kan tidak. Kan? Tidak. Mungkin pula misalnya sekarang orang, ah kamu, orang tua kamu juga bukan orang berada. Menghina ia karena orang tuanya bukan orang berada, tentu ini adalah bentuk, ya, sifat jahiliyah. Termasuk antaranya seperti yang saya sebutkan dalam contoh sebelumnya adalah menghina seorang, yang merendahkan seorang karena ia adalah anak dari seorang pezina misalnya, anak dari hasil zina. Ya. Maka tidak boleh seperti ini. Ya, bahkan seorang anak zina pun, ya, dalam hukum fikih disebutkan bahwasanya mereka bisa jadi imam. Boleh menjadi imam. Ya, karena apa? Karena enggak ada masalah dengan dia. Selama dia seorang yang soleh, selama dia seorang yang selamat agamanya, selama dia seorang yang mengerti agama, tidak ada kesalahan orang tuanya tidak menodainya. Selama orang tuanya tidak menodainya. Fatayir syah bi syai'in laisa lahu laisa fihi wa innama huwa fi ghairi aw bidana'ati nasabihi huwa min umuril jahiliyah. Maka menghina seseorang bi syai'in laisa fihi, dengan suatu hal yang tidak ada padanya, bukan kesalahannya, wa innama huwa fi ghairihi, akan tapi kesalahan orang lain, baik orang tuanya, karib kerabatnya, anaknya, saudaranya, dan hal-hal lainnya. Au bidana ati nasabihi, atau karena rendahnya nasabnya kamu tuh anak. Ya, bapak-bapak kamu dulu tuh cuman budak doang. Atau bapak-bapak kamu tuh, ya, kamu itu keturunannya budak-budak-budak sampai atas. Atau kamu tuh bukan orang yang memiliki nasab, kamu bukan orang yang berdarah ningrat, dan misalnya hadza huwa min umur jahiliyah. Perbuatan seperti ini, menghina seorang karena nasabnya, menghina seorang karena perbuatan orang lain, adalah termasuk dari perkara jahiliyah. Wa laysa kullu man kana fi khassa min khisal jahiliyah yakunu kafiran, dan tidak setiap orang yang terdapat padanya, ya, sifat jahiliyah artinya kafir. Ya, ini telah dijelaskan di awal penjelasan kita terhadap kitab ini, ya. Bahwasanya, ya, khaslah jahiliyah, sifat jahiliyah ada di antaranya yang menyebabkan celaan hanya sekedar, ya, suatu hal yang buruk. Ada juga yang bisa menjatuhkan kepada kekafiran, ya, dan tidak setiapnya, dan tidak setiap hal yang dilakukan oleh ahli jahiliyah dahulu kekafiran, ya. Misalnya hal-hal yang berkaitan dengan syirik, maka itu bisa menjatuhkan kepada kekafiran. Dengan hal-hal yang berkaitan dengan akhlak seperti ini, tidaklah menjatuhkan seorang kepada kafiran, ya, tidaklah menjatuhkan seorang kepada kafiran. Maka perkataan Rasulullah SAW di sini, inna kamru'un fika jahiliyah, sungguhnya engkau adalah seorang terdapat jahiliyah pada dirimu, bukanlah bentuk takfir, bukanlah bentuk mengkafirkan. Demikian pula di antara hikmah dari hadis ini bahwasanya bisa jadi seorang muslim terdapat padanya sifat-sifat, ya, sebagian dari sifat jahiliyah. Bisa jadi terdapat padanya sifat jahiliyah, dan juga bahwasanya sifat sebagian dari sifat-sifat jahiliyah tetap ada, ya, sebagian dari sifat-sifat jahiliyah tetap ada pada umat setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah taala ala wa alam, insyaallah saya cukupkan dulu sampai sini, ya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.